رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita kitab Kabair karya Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Kita masih pada kabirah tsaniyah, dosa besar yang kedua, yaitu qatlun nafs bighairi haqq, membunuh tanpa hak. Dari di antara riwayat-riwayat hadis yang memberatkan pembunuhan atau tahzir keras dari pembunuhan, di Bukhari dari Ibnu Umar Rasulullah SAW sebutkan, lan yazalal mu'minu fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Seorang muslim itu masih dalam kelonggaran dalam urusan agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang haram. Ini belum membunuh. Selama dia belum membunuh, Islam masih memberi kelonggaran pada dia. Masih ya, gampanglah urusannya. Tapi kalau sudah dia urusannya membunuh, sempit, berat yang harus dia hadapi. Dengan demikian, darah haram ada empat macam. Yang pertama, damul muslim, nyawa seorang muslim. Yang kedua, damudzimmi, dam ahludzimmah, ma'ruf, kufar tinggal di tengah-tengah muslimin, di bawah lindungan pemerintah muslim. Yang ketiga, damul mu'ahad, yang ada perjanjian, genjatan senjata atau semisalnya, tidak boleh saling serang, tidak boleh saling menyakiti antara muslimin yang di sini dengan kufar yang di sini, maka haram untuk dibunuh. Yang keempat, damul musta'man, yang meminta suaka, keamanan, perlindungan untuk dirinya. Para ulama sebutkan di zaman sekarang termasuk musta'man adalah kufar yang masuk ke negeri muslim, karena secara tidak langsung dia masukkan tentu dapat visa. Nah, mungkin enggak. Artinya pemerintah memberi dia visa itu secara tidak langsung mengatakan kepadanya, kamu aman di negeri kami, silahkan masuk, jaminannya keamanan ini. Nah, maka enggak boleh diganggu. Tentu dari empat ini yang muslim yang paling berat, paling besar kehormatannya, maka yang membunuh muslim paling besar dosanya. Makanya dalam hadis Rasul sebutkan dia dalam kelonggaran, si muslim, sebelum dia membunuh, menumpahkan darah haram. Karena sempit kalau dia sudah membunuh. Dan itu yang ulama sebutkan rahasianya, yang Allah sebutkan dalam ayat, waman yaktul mu'minan muta'ammida, yang dengan sengaja membunuh mukmin, fajaza'uhu jahannam, balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal abadi dia di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa a'addalahu azaban azimah, dan Allah siapkan untuknya di akhirat azab yang sangat besar, berlapis hukumannya dan berat-berat masingnya. Jahannam kekal, murka Allah, laknat Allah, dan azab yang besar yang Allah siapkan baginya. Maka agamanya mencekik dia, gitu. Artinya kamu sekarang dalam kesempitan kalau sudah membunuh, itu ancamannya. Jahannam kekal, murka, laknat Allah, wal'iyadzu billah, dan azab azim bagi pelakunya. Sampai-sampai orang bisa, a'udzubillah, bisa keluar dari imannya karena perbuatan tersebut, sehingga ya termasuk ahli nar, al-mukhalladin fiha, dari penghuni neraka yang dikekal abadikan di dalamnya, wal'iyadzu billah. Maka hadis ayat juga dalil yang tegas jelas menunjukkan haramnya membunuh, terutama muslim, dan itu dosa besar, kabair yang sangat besar. Di dalam perkara pembunuhan, kalau dia bertobat, pelaku pembunuhan, fuqaha menyebutkan yang pertama, jumhur mengatakan sah tobat dia. Karena ketika Allah katakan dosa-dosa dalam Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haq, termasuk membunuh. Lalu di akhir ayat Allah katakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali dia yang bertobat benar-benar, beriman, beramal soleh, setelah itu maka Allah terima tobatnya. Faman taba taballahu alaih. Juga keumuman ayat kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innallaha ghafurur rahim. Katakan ya hai hambaku yang mereka israf, melampaui batas pada dirinya, banyak berbuat dosa, macam-macam maksiat, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa berarti ya termasuk pembunuhan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tinggal pertanyaannya, bimadza takunu tauba? Dengan apa dan bagaimana tobatnya? Pembunuhan kepada si mukmin ada di situ tiga hak. Yang pertama hakullah, itu hak Allah, karena dia melanggar, itu larangan Allah dia langgar, Allah haramkan dia lakukan, hak Allah. Yang kedua hakul maktul, hak orang yang dia bunuh. yang sudah mati. Yang ketiga, hak aulia il maktul, hak keluarga korban. Kan mereka terzolimi, sedih, sakit hati. Itu anaknya, itu kakaknya, itu orang tuanya, siapa saja ya ini. Maka ada tiga hak. Makanya seperti hadis tadi, asal jangan pembunuhan, kamu masih dalam kelonggaran. Kalau sudah membunuh, sempit urusanmu, berat. Ada tiga hak di situ. Adapun yang pertama, hak Allah. Allah Maha Pengampun. Asal dia tobat benar-benar dengan syaratnya, Allah terima tobatnya. Tidak ada iskal. Taib, hakul maktul, hak yang dia bunuh. Karena dia terbunuh dengan zalim, dia punya hak. Yang itu tidak mungkin kamu minta kehalalannya di dunia. Oh, gimana sudah mati orangnya. Makanya sempit tadi. Kalau dosa lain kan kamu bisa minta halal. Kamu ribai misalnya. Ya Allah, anak pernah ribai kamu. Aku bicarakan kamu begini-begini. Aku tak kata-katai. Aku fitnah. Aku dustakan. Anak tolong dihalalkan, dimaafkan. Sahal lah. Kamu ambil hatinya, kamu rayu-rayu. Sahal. Itu pernah kamu tempeling, pernah kamu pukul, pernah kamu curi uangnya. Kamu bisa selesaikan. Lah kalau sudah mati, bagaimana kamu mau menyelesaikan haknya? Sempit. Seperti yang Rasul sebutkan. Gak bisa kamu minta halal dari dia. Makanya dalam riwayat disebutkan di akhirat dia akan menuntut haknya. Disebutkan si pembunuh itu akan pegang kepala saudaranya ini yang dia bunuh, dan dia berkata, si korban berkata kepada Allah, ai rabbi salhu fi ma qatalani, tanya dia, ya Allah, dengan dasar apa, alasan apa dia bunuh aku, apa yang kamu akan jawab? Di hadapan Allah Ta'ala, ahkamul hakimin. Hak yang ketiga, auliaul maktul, keluarga korban. Ini juga harus diselesaikan. Penghalalannya ya, dia serahkan dirinya, artinya mengaku, menyesali, aku yang lakukan, aku yang bunuh saudara kalian. Hasil tergantung kalian, fadl, apa yang kalian inginkan. Ada empat opsi. Yang pertama, al-afu, memaafkan. Memaafkan secara total. Ya sudah, kita maafkan. Sudah, kamu benahi diri kamu, kamu tobat, ini itu. Nah, gak ada masalah. Hak kami lepas. Lillah. Sudah mati juga fulan. Baik. Yang kedua, mereka menuntut qisas. Kami enggak terima, harus qisas, kamu harus dihukum mati. Yang ketiga, mereka tidak memaafkan total, tidak juga qisas, tapi menuntut diyah, tebusan. 100 ekor unta. Unta paling murahnya sekitar 5.000 atau sampai 10.000 real. Anggap 5.000 misalnya. 5.000 real itu berapa? 20 juta ya. Iya. 20 juta. Kali 100 berarti 2M. Itu tebusan yang syariat berikan. Kamu harus beli senilai itu 2M, 2 miliar kalau mereka minta tebusannya. Atau yang keempat, musholahah. Musholahah itu ya damai. Bahasa kita diselesaikan kekeluargaan. Enggak harus sampai 2M juga. Ya, ya tolonglah dibantu ini itu, diringankan. Saya enggak mampu segitu. Ya, nanti tergantung negonya. Misalnya jatuh 500 juta saja. Nah, salah satu dari empat itu. Di antara hadis yang mentahdir mengancam pembunuhan juga hadis Nasa'i dari Abdullah bin Amr, Rasul sebutkan la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. La zawalud dunya, hancurnya dunia kalau ditakdirkan dunia itu hancur, lebur berkeping-keping, hancur, sehancur-hancurnya dunia yang sebesar ini dengan segala isi dan kekayaannya, itu lebih gampang di sisi Allah, lebih murah daripada terbunuhnya seorang muslim. Besar, berat di sisi Allah. Di lafaz lain di Baihaqi dan dari hadis Buraidah juga, bukan Abdullah bin Amr, qatlul mu'min a'zamu indallah min zawalid dunya. Terbunuhnya, dibunuhnya seorang mukmin di sisi Allah lebih besar, lebih berat dari hancurnya dunia. Hancurnya dunia ringan bagi Allah. Mau hancur mau apa, dunia gampang itu. Jangan nyawa seorang mukmin yang dibunuh. Lafaz-lafaz lain serupa dengan itu dari Bara' bin Azib, di Ibnu Majah. La zawalu dunya ahwan 'ala Allah min qatli mu'min bi ghairi haq. Ini semakna tanpa hak mereka dibunuh. Begitu pula di riwayat Baihaqi dan Al-Asbahani ada tambahan dari hadis tadi, hancurnya dunia. Walau anna ahla samawatihi wa ahla ardihi ishtaraku fi damin mu'min la adkhalahumullahun nara. Seandainya saja seluruh penduduk langit semua plus seluruh penduduk bumi semua tanpa terkecuali gabung bersekongkol untuk membunuh seorang mukmin, semuanya akan Allah jerumuskan ke dalam neraka dan Allah enggak peduli. Kalaupun seluruh yang di langit dan yang di bumi, nilai nyawa seorang muslim besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di lafaz Abu Sa'id dan Abu Hurairah, di Tirmidzi, la akabbahumullah finnar. Seluruh yang penduduk langit bumi sekongkol semuanya membunuh satu seorang mukmin, semuanya akan Allah jerumuskan, memasukkan ke dalam nerakanya. Wallahu a'lam. Di lafaz Tabrani dari Abu Bakrah, la akabbahumullah jami'an ala wujuhihim. Pada wajah mereka Akabah itu dijatuhkan pada wajahnya, dimasukkan ke dalam neraka. Ini penghinaan lebih dari sekedar adab, bukan kemudian misalnya ya sudah dimasukkan neraka begitu saja, enggak. Bahkan pada wajahnya dijerumuskan sebagai tambahan hukuman dan penghinaan kepadanya. Demikian tahdzir keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di hadis Tabrani, kata Haitsami rijaluhu rijalus sahih, begitu pula kata Mundiri ruwatuhu thiqat, dari hadis Jundub bin Abdullah, Rasul sallam sebutkan, man istata'a minkum alla yahula bainahu wa bainal jannah mil ukaffin min damim ri'im muslim yuhrikuhu ka'annama yadbahu dujajah kullama ta'arradha libab min abwabil jannah hala bainahu wa bainahu. Wa man istata'a minkum alla yaj'al fi batnihi illa tayyiba falyaf'al fa inna awwalama yantun minal insan batnahu. Yang bisa dari kalian, Rasul katakan, untuk tidak ada penghalang, agar tidak ada penghalang antara dia dengan jannah, supaya dia gampang masuk surga sudah di akhirat. Usahakan gak ada penghalang untuk dirimu, gak ada yang gandoli kamu. Gak bisa, ini gak boleh masuk dulu, punya urusan sama saya. Lakukan, jangan sampai, usahakan pada dirimu, jangan sampai ada yang menghalangi kamu untuk masuk jannah. Walaupun itu hanya setelapak tangan kamu, darah seorang muslim yang kamu bunuh. Jadi kamu punya andil terhadap terbunuhnya dia, walaupun itu hanya satu telapak kamu darahnya. Dibunuh begitu saja kayak membunuh ayam, pegang sembelih, buang. Rasul katakan, setiap kali, kalau itu yang dia lakukan, alhamdulillah, setiap kali dia mau masuk jannah, darah si muslim ini yang dia bunuh akan menghalangi dia, gak bisa. Dia akan dicegah untuk masuk jannah. Lalu juga kelanjutan hadis, yang bisa memasukkan ke perutnya yang baik-baik, yang sehat-sehat, yang thayyib, lakukan. Karena manusia yang paling pertama membusuk adalah perutnya. Asyahid pada potongan yang di atas, beratnya dosa pembunuhan. Abdul Malik bin Marwan, ma'ruf khalifah yang cukup besar di zamannya, sebelum dia naik yang sebagai putra mahkota, dinasehati oleh Barirah. Aku disampaikan kepadaku oleh Barirah sebelum aku pegang khilafah, sebelum aku jadi khalifah. Di antara lain yang Barirah radhiyallahu anha nasihatkan, Barirah sahabi ya, ya Abdul Malik, inni la arafika khisalan. Abdul Malik, aku tahu beberapa sifat-sifatmu. Wa khaliqun antaliya amra hadhil ummah. Dan sebentar lagi kayaknya kamu juga akan pegang urusan umat ini. Ini kamu naik jadi khalifah. setelah ayahnya Marwan. Fa in wallaitahu fahdhar ad-dima. Maka kalau kamu memimpin, hati-hati dengan nyawa, darah yang dimaksud nyawa. Hati-hati dengan nyawa Abdul Malik. Apalagi kamu sebagai pemimpin, gampang aja namanya khalifah. Tinggal ngomong, tinggal ngucap, pegang fulan, tangkep, bunuh. Orang sampai nawa atau nong dia khalifah. Tentaranya tinggal menjalani, wong itu komando dari khalifahnya. Yang diingatkan oleh Barirah, hati-hati nyawa Abdul Malik. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku dengar Rasulullah sallam katakan, innar rajul la yudfa an babil jannah an yandura ilaiha ala mahjamah min dam yuriquhu min muslim bighairi haq. Seseorang di hari kiamat dihalau, yudfa, ditolak untuk masuk surga, enggak boleh. Sana. Dia enggak akan masuk. Karena ada darah walaupun sedikit yang pernah dia tumpahkan dari seorang mukmin, dia pernah membunuh. Hati-hati kamu, jangan sampai kamu di akhirat nanti seperti orang itu, ditolak untuk masuk jannah karena membunuh seorang muslim. Nah, juga di dalam Abu Dawud Toyalisi dari Ibn Mas'ud, la yu'jibuka rahbuth dhira'ain yasfikud dima' fa inna lahu indallah qatilan la yamut. Kamu jangan kagum melihat orang yang luas dadanya, ibarat orang kuat, dadanya lebar, besar, perkasa. Tapi dia sering membunuh, yasfik dima, sering membunuh muslim. Karena di sisi Allah akan ada yang membunuh dia sebagai balasannya, dan itu enggak akan mati yang akan membunuh dia, walaupun di sanadnya ada kelemahan. Di sini dikatakan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, inna min waratatil umur allati la makhraja liman awqa'a nafsahu fiha safkud damil haram bighairi hillih. Termasuk waratat. Waratat itu wartah, apa ya, mungkin yang mendekati, mungkin maknanya kalau antum bilang kebacut, keterlaluan, kelewatan, sudah terlewat, sudah wartah. Dan seringnya orang akan tinggal penyesalan, sudah terjadi, sudah ini wartah, kamu sudah terlanjur, kamu sudah keterlaluan melakukan sesuatu yang besar. Bahkan Ibn Umar katakan, allati la makhraj, sulit untuk kamu dapati solusi dan jalan keluarnya bagi yang melakukan itu adalah pembunuhan tanpa haknya, tanpa halalnya. Wartah. Orang ketika melakukan itu berarti dia udah kelewatan batas gitu. Gak bisa dia benahi, sulit untuk dia. Begitu pula hadis Abu Darda. Rasulullah SAW sebutkan, kullu dhambin asallah an yaghfirahu. Tiap dosa apa saja, semoga Allah bisa mengampuninya. Illa man mata musyrika, kecuali yang mati dalam keadaan musyrik, au mu'minan qatala mu'minan muta'ammida, atau dia seorang muslim mu'min membunuh seorang mu'min dengan sengaja. Yang lain Allah akan ampuni, tapi dua ini Ya wailak, celaka bagimu. Masyaallah. Al-afiyah wassalama. Itu beberapa riwayat yang menjelaskan kepada kita beratnya dosa pembunuhan, besarnya dosa membunuh muslim tanpa hak, dosa yang karenanya Nabiullah Musa alaihissalam malu, takut untuk menghadap Allah di hari kiamat. Antum tahu kan hadis syafaatul uzma, dan orang lama menunggu hisab, lama sekali matahari didekatkan di atas kepala mereka, orang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Walhasil setelah lama sekali, maka berduyun-duyun umat manusia mendatangi Adam, mendatangi Ibrahim, mendatangi masing-masing Nabi alaihimussalam, menyebutkan, mengingat dosa kejelekan yang pernah mereka lakukan. Sementara Allah mereka katakan hari ini sangat murka, tidak pernah murka seperti ini, dan tidak akan lagi Allah murka setelah ini seperti ini. Hanya Nabi Isa yang tidak menyebutkan dosanya, tetap beliau pun menolak. Allah marah besar di hari itu. Nah, terkait hadis itu, Nabi Musa alaihi salam yang beliau sebutkan, wa inni qad qataltum minhum nafsa lam umar biqatliha. Aku telah membunuh seorang jiwa manusia. Perhatikan, yang aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Antum tahu kisahnya kan ma'ruf. Astaghathahu alladhi min qaumih fawakazahu Musa faqadha alaih. Kali pukul mati orang itu. Padahal bukan orang yang bersama Nabi Musa, bukan orang yang beriman, bukan. Tapi permasalahannya seperti beliau ucapkan, siapa yang nyuruh kamu bunuh dia? Dengan hak apa kamu bunuh nyawa ini? Jangankan muslim, ini nyawa. Dan itu beliau ingat, karenanya beliau takut. Aku pernah membunuh, malu menghadap Allah, takut Allah murka sekali hari ini. Aku pernah membunuh, padahal aku gak diperintah untuk membunuhnya. Nafsi, nafsi, hari ini cukup diriku sendiri, cukup aku menyelamatkan diriku sendiri. Cari yang lain, datangi yang lain, datangi Isa. Asyahid di sini sadar, Nabi yang mulia termasuk ulul azmi minar rusul, menunjukkan berat dan besarnya dosa pembunuhan itu. Maka banyak riwayat-riwayat yang mengancam, mentahdzir dari dosa pembunuhan, termasuk riwayat yang mungkin penting juga di bab ini, hadis diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya, juga Hakim dalam Mustadrak, dari Abu Musa Rasulullah SAW sebutkan, idza asbaha iblis batha junuda, tiap pagi iblis menyebarkan anak buahnya, lalu dia sampaikan ke mereka, man adhallal yaw muslima albastuhud taj, yang hari ini bisa merusak, menyesatkan seorang muslim, aku kasih mahkota di kepalanya, kehormatan, dihormati, dimuliakan oleh iblis. Fayaji'u hadha, datang satu laporan, lam azal bih hatta talaqa mura'ata, fulan ini muslim yang ini, aku goda, aku bisikan, sampai berhasil dia ceraikan istrinya. Ini dia buat keruh hubungan keluarga suami istri. Kata iblis, yushik an yatazawwaj, gampang itu, sebentar lagi dia juga menikah, balik, rujuk, selesai. Ala wa yaji'u hadha, datang yang lain lapor, lam azal bihi hatta aqqa waliday, aku goda, aku sesatkan, aku bisikkan, hingga dia durhaka sama kedua orang tuanya. Kata iblis, yushik an yaburrahuma, enggak lama dia bisa bakti sama orang tuanya, dinasehati, di ini, di itu, bakti lagi dia. Ini kalian belum lakukan apa-apa. Qala yaji'u hadha, qala lam azal bihi hatta ashrab, fulan, aku goda sampai dia musyrik. Alhamdulillah, menyekutukan Allah. Qala fayaqulu anta. Ini pujian, kamu ini baru, ini anak buahku. Wa yaji'u hadha, datang yang lain lagi, anak buah iblis. Qala lam azal bihi hatta qatal, aku goda, aku bisikkan sampai dia membunuh. Dia bunuh seorang. Qala fa yaqulu anta. Kamu juga bagus. Ini anak buahku, hebat kamu. Wayul bisuhuttaj, dan dia yang dipilih iblis untuk dikasih mahkota yang membunuh. Bahkan yang musyrik pun tidak. Intinya hadis dan riwayat asar begitu banyak dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita tentang dosa yang satu ini. Maka ya seperti yang beliau sebutkan, taraktukum alal bayda layliha kanahariha la yazighu anha illa halik, aku tinggalkan kalian di jalan yang terang benderang, jelas malamnya seperti siang, enggak akan nyimpang dari itu kecuali yang binasa waliyadu billah. Hanya orang ketika membaca atau disampaikan riwayat-riwayat seperti ini, apa ada yang masih juga belum ngeh? Apa ada yang masih juga belum paham bahwa pembunuhan itu berat? Dosa besar yang sangat besar. Apa masih ada yang menyepelekan dan menggampangkan nilai dosa pembunuhan ini? Apa yang beliau sampaikan betul-betul jelas dan gamblang sekali. Ketika beliau mentahdir dari sesuatu, betul-betul disampaikan dengan sejelas-jelasnya. Tidak mungkin dua orang akan berselisih, gak mungkin. Yang anak fahami begini, yang satunya, oh enggak, yang anak, itu gak mungkin. Dari nusus yang sebegini banyak, siapa yang gak mengerti dan tidak memahami bahwa itu merupakan dosa yang sangat berat dan sangat besar. Kabair. Hanya karena nafsu, hanya karena emosi sesaat, dia turuti bisikan syaitan. Hanya karena syubhat, artinya syubhat sesuatu yang enggak jelas, belum pasti. Makanya kata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, la'an ukhti fil afu ahabbu ilayya min an ukhti fil qatl. Ukamakal radhiyallahu an, aku salah dalam memaafkan, lebih aku senangi daripada aku salah dalam membunuh. Jadi misalnya ditangkap seseorang dengan tuduhan apa, misalnya perampok, kan dibunuh hukumnya, atau apalah ya ini, muhim beliau sebagai khalifah, antara dua, imma orang itu dimaafkan dalam artian bukti-bukti kurang cukup, saksi kurang misalnya, atau ini itu, sehingga dibebaskan demi hukum, orang ini gak bisa dibunuh. Ternyata salah, seharusnya orang itu dibunuh, dihukum mati seharusnya. Aku salah, seharusnya tidak memaafkan orang itu, gak membebaskan orang itu, tapi itu lebih aku senangi, kata Umar, daripada dibunuh sudah, digantuk, dipenggal kepalanya, dihukum mati, ternyata belakangan misalnya terbukti keliru itu, orang ini gak berhak untuk dibunuh, gak boleh dibunuh, syubhat gak jelas, saksi belum ini, atau bukti-bukti belum terpenuhi, ini itu, salah dalam hukum mati orang ini, lebih aku senangi aku salah dalam memaafkan, karena dengan itu nyawa dia selamat. Muslim, dia tetap muslim saudara kita, walaupun berbuat, melakukan kemungkaran, dosa ini, dosa itu. Nah, maka ya, besar dan memang berat perkaranya, bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng dan remeh, seperti yang antum dengar tadi, bisa menghalangi seseorang dari jannah. Mukminin ketika jawazul qantarah, setelah melewati jembatan yang diletakkan di atas jahannam, antum tahu semua itu dalam akidah dipelajari, lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut, ya. Orang macam-macam yang lari, yang secepat kilat, sekejap mata, seperti kuda terlatih, kencang larinya, ada yang lari, ada yang jalan, ada yang merangkak, walhasil. Yang sudah melewati itu semua selamat dari jahannam, sudah selamat. Sudah melewati. Sudah melewati jahannam. Enggak langsung masuk jannah. Tsumma ba'da dzalika qisas. Qisas. Kisah yang dimaksud diselesaikan di antara mereka. Fulan pernah berbuat zalim, fulan pernah mencela ana, fulan pernah nyakiti ana, fulan pernah berbuat begini, fulan pernah berbuat begitu, fulan, diselesaikan di luar jannah. Apalagi itu pembunuhan. Karena enggak akan masuk jannah kecuali bersih hati mereka, sudah enggak ada sisa dongkol, disimpan dendam, musuh, permusuhan, kebencian abadan, itu enggak ada di ahli jannah. Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Allah cabut, Allah hilangkan dari dada mereka itu. Enggak ada kedengkian di mereka. Supaya enggak ada itu, di luar jannah diselesaikan hak di antara mereka satu dengan yang lain. Mukminin ini muslim satu dengan yang lain, dengan saudaranya. Qisas. Jadi diselesaikan di situ. Walhasil, walaupun dia dosa yang jumhur sebutkan ada tobat bagi pelakunya jika dia benar-benar bertobat kepada Allah. Beratnya seperti itu. Hatta jangankan yang amat, yang dengan sengaja na'udzubillah membunuh, khotoan saja diperbesar perkaranya. Yang tanpa kesengajaan, kamu gak sengaja, gak niat bunuh, tentu ancaman-ancaman ini gak kena ke dia. Di satu sisi dia gak niat bunuh kok, salah atau keliru. Ya banyak bentuknya. Berat konsekuensinya. Betul ancaman azab ini tadi, murka laknat atau enggak. Cuman buntut konsekuensinya masih ada. Qatlul khata. Termasuk dari pembunuhan tidak berencana, bukan pembunuhan sengaja, adalah kecelakaan lalu lintas. Na'udzubillah, kamu tabrak orang sampai dia mati. Ya kamu gak ada niat kan memang untuk membunuh, betul. Kamu terbebas dari ancaman-ancaman ini. Tapi gak kemudian selesai begitu saja. Ada sekian konsekuensi hukum yang harus kamu jalani. Antara lain puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Kalau kamu gak sengaja, ya begitulah nyawa sangat dijaga dalam syariat. Ya, supaya kamu lebih hati-hati. Ya mungkin dari situ, wallahu alam, pemerintah juga, ya antum tahulah, kalau sudah urusan sampai mati, korbannya panjangkan urusanmu sama polisi. Mungkin kamu ditahan, atau paling tidak tahanan rumah, mungkin denda, mungkin ini, mungkin itu, panjang dan besar urusannya. Mungkin sampai kejaksaan, ini itu. Kalau misalnya buer, ya mungkin luka atau patah tulang atau apa, tapi masih beker, masih hidup, masih ini, gampang lah. Kamu suruh kekeluargaan selesaikan itu biaya rumah sakitnya, ini itunya, masih inilah. Tapi kalau mati, panjang urusanmu. Mungkin dari sisi itu juga. Al-muhim, semua ini mengingatkan kita arti daripada nyawa. Di mukaddimah kemarin sudah kita sebutkan khams atau daruriyat al-khams, 5 darurat yang karenanya Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab suci untuk menjaganya. Gak boleh disentuh 5 ini. Harus dijunjung tinggi, dihormati. Agama, nyawa, kehormatan, akal dan harta. Ya, susunannya begitu. Maka nafsi dunadini, nyawaku, karena agama yang tertinggi, iman, nyawaku taruhan. Mati aku berani, asal agamaku terselamatkan. Nyawa pun akan aku gadaikan demi selamatnya imanku, karena dia yang paling tinggi. Wa irdi duna nafsi, kehormatanku akan aku korbankan asal nyawaku terselamatkan, karena nyawa lebih tinggi dari kehormatan. Wa akli duna irdi, akalku akan aku korbankan asal kehormatanku terjaga. Nama baik itu juga penting. Wa mali duna akli, hartaku akan kukorbankan asal akalku selamat, asal kehormatanku selamat, asal nyawaku selamat, bahkan asal agamaku terselamatkan. Lalu itu kabirah yang kedua, dan seperti antum lihat dia Adz-Dzahabi letakkan setelah syirik billah, dan termasuk yang dikritik kepada Imam Dzahabi rahimahullah. Karena yang ketiga beliau sebutkan sihir. Beliau sendiri, nanti kita masuki, dari awal sudah beliau katakan, wala budda li sahiri an yakfur. Tukang sihir pasti kafir. Pasti dia kufur, pasti dia musyrik. Berarti kan sesuatu yang gak terampuni. Artinya semestinya secara susunan, sihir lebih berat daripada pembunuhan. Lebih tepatnya itu diletakkan di dosa peringkat yang kedua setelah syirik. Syirik, sihir, baru pembunuhan. Tapi ya rahmatullah alaih, Allah ya'afir lana walahu. Mungkin beliau lupa atau apa, Allah alam, yang jelas beliau letakkan di yang kedua pembunuhan, baru yang ketiga sihir. InsyaAllah kita ambil untuk pertemuan depan sihir. Wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Enggak salat ah. Apa hukumnya pembunuhan karakter? Enggak ada yang dibunuh. Pembunuhan karakter itu artinya orangnya ditenggelamkan namanya. Sehingga hancur nama baiknya, dikenal orang sebagai orang jahat misalnya, orang jelek, terlepas itu benar atau tidak. Yang dimaksud pembunuhan karakter itu gak ada hubungannya dengan dosa yang kedua ini. Ya kalau gak benar tentunya ya jelek, perbuatan jelek terlepas itu ini. Seringnya orang-orang yang juga jelek yang melakukan karena iri dengki atau persaingan, hasad melakukan itu. Apakah pembunuhan karakter lagi? Sudah. Jika seorang tidak sengaja membunuh orang lain, tadi tidak sengaja sudah kita sebutkan. Seorang ODGJ ditanggung pihak RS, lalu dia membunuh. Apakah pihak RS harus menanggung orang yang dia bunuh? Pemerintah yang menangani kasus-kasus semacam itu ulatul umur. Pemerintah ini orang tidak punya akal. Apa yang dia lakukan dia juga tidak tahu. Kalau memang betul-betul dia gila yang sampai tingkatan hilang akalnya, gak tahu apa yang dia lakukan, sudah gak sadar. Yang pentingnya akal tadi dari lima darurat al-khams. Nah, konon kabarnya ada ODGJ ini lama di rumah sakit jiwa, sampai suatu hari ada temannya yang kecebur kolam renang dalam 3 meter atau berapa. Wah, gak bisa renang dia. Udah kepan mau tenggelam, mau mati. Dia loncat, dia masuk. Walhasil dia selamatkan. Lalu dia lapor ke mantrinya atau pegawainya. Untung saya selamatkan, gak mati itu. Gak bisa renang orang itu, fulan teman kita itu. Gini. Seneng di rumah sakit, Masya Allah, waras ini orang sudah. Bisa berpikir, ini bisa tenggelam, ini kalau gak segera diselamatkan, gini. Dipanggil besok. Kamu kita lihat sudah Masya Allah, sudah sehat, normal berpikir kayak orang waras ini. Kamu boleh pulang. Alhamdulillah. Tapi ada berita sedih buat kamu. Apa Pak? temanmu yang kemarin tenggelam mati gantung diri di lapangan. Kata dia, dia gak gantung diri pak, saya yang gantung supaya cepat kering. Enggak, orang gila sulit diprediksi apa yang dia lakukan. Ma'indahu akal nasallallahu alaihi. Ini orang awam, sampai orang awam pun mengatakan la tabki ala man mat. Kamu enggak usah nangisi ya yang sudah mati, orang mati mati sudah. Allah yarhamu. Wa baki ala man dha'a aqluh. Kalau yang kamu pantas tangisi itu yang hilang akalnya. Majanin. Yang lebih menyedihkan, orang waras tapi ucapan tindakannya mirip orang gila. Ngebut menyebabkan seorang mati, setelah itu membunuh jiwa tanpa lah tadi tanpa sengaja, pembunuhan khata. Ya enggak sengaja membunuh. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Yang dimaksud fitnah itu kekufuran. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Artinya kan ayat terkait perang atau membunuh di tanah haram. Allah katakan al fitnah asyaddu minal qatl, karena semula diingkari oleh musyrikin. Kif tanah arok, tanah haram dibuat perang, membunuh orang di situ. Itu turun ayat. Kekufuran mereka lebih berat dari pembunuhan itu. Kufurnya mereka di tanah haram itu makna fitnah lebih besar. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia, pendustaan atau difitnah. Jika ada khilaf pendapat ulama, apa kita harus pegang salah satu pendapat atau boleh berubah-ubah sesuai kondisi? Misal bab umur domba untuk korban, jika saya mudah-mudahan dikatakan lemah oleh kelompok yang lain, apa pantas untuk dicela? Kalau kamu mengambil pendapat itu, artinya itu yang kamu lihat dari penjelasan seorang alim, mereka kan menjelaskan dengan nusus, dengan dalil, sebatas ijtihad yang Allah berikan ilmu padanya, ya kamu gak tercela. Maka yang lain juga hendaknya bersabar kepada saudaranya. Kif kamu celah? Dia punya imam. Ada yang mendahului dia, imam fulan, alim fulan. Dia mengikuti mereka. Dia merasa mantap dengan penjelasan yang disampaikan. Bukan nyari yang paling gampang, paling murah dan ringan, bukan. Tapi dari penjelasan ilmiah, hujah yang disampaikan, dia melihat, saya mantap dengan ini, masya Allah. Amalkan, kamu gak tercela, kamu gak salah. Dan yang lain pun gak boleh menyalahkan dalam kondisi seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.